Kado, Cie 2-3. Cerita tentang orang yang banyak uang, yo, sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tinggal di rumah Real Estate, daerah pemukiman elite. Di belakang ada kolam renangnya, pokoknya gampang, mau kemana-mana. Tongkrongan di garasinya pun oke punya, dari mobil Jepang sampai sedan Eropa yang harganya berkisar di atas 100 juta. Bawa sendiri atau pakai sopir, terserah dia. Dompet selalu ada di saku celana, bermacam kartu kredit terdapat di dalamnya. Tak perlu bawa uang banyak bila mau belanja, bila ingin sesuatu cukup gesek saja. Lo Borju, jangan ragu, lagak lo tuh so tau. Ini itu, lihat dulu, kagak semua orang bisa begitu. Lo Borju, jangan belagu, lagak lo tuh so tau. Ini itu, lihat dulu, kalau belagu muka lo jauh. Borju, asal kata dari Borjuis, ngetrend istilahnya saat pimpinan Raja Louis. Zaman dahulu kala di negara Perancis, yang artinya bangsawan, mungkin juga hartawan. Sekarang ini memang sulit dibedakan. Borju selalu hidup dalam kemewahan, wajar saja siapa tahu dia dapat warisan atau kemarin baru dapat gusuran. Si Borju dengan style yang mentereng, jalan-jalan ke mall handphone ditenteng, bawa cewek cakep tangannya pun digandeng, so pasti yang lainnya pada mubeng. Sang cewek sudah kelihatan kelaparan, si Borju mengajaknya ke kafe depan. Stick spaghetti pokoknya ke barat-baratan, jelas gak cukup kalau bawa duit ceban. Lo Borju, jangan lagu, lagak lo tuh so tau. Ini itu, lihat dulu, kagak semua orang bisa begitu. Lo Borju, jangan belagu, lagak lo tuh so tau. Ini itu, lihat dulu, kalau belagu muka lo jauh. Ya beda bedu, ya itulah beda, si Borju. Kira-kira hidupnya seperti itu. Kalau begitu siapa yang tidak mau? Sayangnya gak semua orang bisa begitu. Pendapat orang berbeda tentang orang Borju. Memang orang Borju sudah ada dari dulu. Ada yang bilang biasa saja, ada yang cemburu. Bagaimana dengan kamu? Kalau gue sih asik aja, pokoknya selama dia kagak nyenggol gue. Andai saja semua manusia dapat merasakan hal yang serupa. Kesenjangan antara kita tidak pernah ada. Kehidupan ini sudah pada kodratnya. Nasib manusia itu berbeda-beda, siapa yang mau berusaha. Lo Borju, jangan lagu, lagak lo tuh so tau. Ini itu, lihat dulu, kagak semua orang bisa begitu. Lo Borju, jangan lagu, lagak lo tuh so tau. Ini itu, lihat dulu, kalau belagu muka lo jauh. Lo Borju, jangan lagu, lagak lo tuh so tau. Ini itu, lihat dulu, kagak semua orang bisa begitu. Lo Borju, jangan belagu, lagak lo tuh so tau. Ini itu, lihat dulu, kalau belagu muka lo jauh.